Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali bisa melanjutkan daurah kita untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muhyiddin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sore tadi kita telah sampai dalil yang ke berapa? Yang keempat. Sebagaimana yang kita janjikan, pada sesi kali ini kita akan menyelesaikan dalil yang terakhir atau dalil yang kelima yang cukup panjang, ada di halaman 355. Iqra. Yang akan kita belajar hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim yaitu hadis yang dituturkan oleh sahabat beliau yang bernama siapa? Thauban. Siapa? Thauban radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah zawa liyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah melipat, sesungguhnya Allah melipat bumi untukku. Allah mendekatkan bumi untukku. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku pun bisa melihat ujung timur bumi dan ujung barat. Oleh Allah bumi diapakan? Dilipat, didekatkan, sehingga Nabi SAW bisa melihat ujung timur bumi dan ujung barat bumi. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa Allah benar-benar melipat bumi. Jadi sama Allah bumi itu benar-benar dilipat, sehingga ujung timur bumi berada di hadapan Nabi SAW. Nabi bisa melihat dengan mata kepala beliau. Karena oleh Allah bumi itu dilipat sehingga ujung timurnya jadi dekat dan juga ujung baratnya juga dekat. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Allah memberikan kemampuan Nabi SAW untuk melihat sampai ujung timur bumi. dan ujung barat bumi. Allah memberikan kekuatan kepada penglihatan mata Nabi kita Muhammad SAW, sehingga beliau bisa melihat ujung timur bumi dan ujung barat bumi. Saking apanya? Saking kuatnya penglihatan beliau. Sebagaimana yang pernah terjadi pasca peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW menceritakan kejadian itu, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka pada ketawa. Mereka melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Masa dalam semalam inti bisa sampai ke mana? Baitul Maqdis ke Palestina. Kita ini loh sampai ke sana tuh berbulan-bulan. Baliknya berbulan-bulan. Lah kamu semalam sampai ke sana. Menghayal kamu. Satu-satunya yang percaya, salah satunya siapa? Abu Bakar Siddiq. Makanya dikenal, makanya dapat julukan As-Siddiq. Mereka pun meminta kepada Nabi SAW untuk menceritakan detail Masjidil Aqsa, untuk membuktikan bahwa engkau betul-betul sudah sampai ke sana. Lah Rasulullah SAW datang ke sana emang mau memperhatikan apa? Detail Masjidil Aqsa? Kan enggak. Beliau datang ke sana, mampir, kemudian naik ke mana? Ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka begitu ditanya oleh orang-orang Quraisy, bagaimana detail Masjid Al-Aqsa, jumlah tiangnya berapa, terus apa, bagaimana suasana di dalamnya. Maka Nabi SAW pun saat itu tidak bisa segera menjawab. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan Nabi memiliki mata penglihatan yang tajam sampai terlihat Masjidil Aqsa di hadapan beliau. Yang begitu jauhnya itu bisa terlihat oleh mata Nabi SAW. Kelihatan sampai Masjidil Aqsa. Akhirnya Nabi cerita, Masjidil Aqsa itu ada tiangnya sekian. Dan betul persis mirip karena Nabi ngelihat. Orang-orang musyrikin Quraisy saat itu ngelihat enggak? Enggak, yang lihat cuma Rasul SAW. Ya seperti Ana sekarang misalnya kalau ditanya, masjid madrasah ini ada berapa jendela? Ana sekarang bisa cerita. 1, 2, 3, 4. Karena ngelihat. Tapi kalau Ana lagi di Purbalingga, ditanya, Masjid Imam Ahmad itu berapa jendelanya? Ya Ana enggak tahu. Walaupun Ana sering datang ke sini, tapi kan Ana ke sini bukan untuk ngitung jendela. Kayak kurang kerjaan ngitung jendela. Nah orang-orang Quraisy ini, musyrikin Quraisy, mereka ingin menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang ente pernah betul-betul ke Masjidil Aqsa tadi malam, coba hitung. Maka Allah pun berikan ketajaman penglihatan mata Nabi kita Muhammad SAW sehingga bisa melihat. Nah hadis ini, Inna Allah zawaliyal arda, itu penafsiran yang kedua adalah Nabi SAW diberikan kekuatan penglihatan sehingga bisa melihat ujung bumi sebelah timur dan ujung barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dan sungguh umatku, kekuasaan mereka akan sampai ke ujung dunia sebelah timur dan ujung barat sebelah dunia. Ujung sebelah barat dunia. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Kekuasaan kaum muslimin sampai ke ujung timur dan ujung barat. Mana itu? Ujung timur mana? Kok sepi? Ujung timur mana? Hah? Ya udah, ujung barat mana? Ujung timur adalah Persia. Ujung barat? Enggak apa-apa, salah, enggak disuruh push up kok. Ujung barat mana? Romawi. Dua kekuatan adikuasa saat itu, Persia dengan apa? Romawi. Kata Nabi SAW, ketika beliau melihat ujung timur bumi dan ujung barat, Nabi SAW katakan, umatku kekuasaannya akan sampai ke ujung timur di Persia dan ujung barat di Romawi. Terjadi seperti apa yang dikabarkan oleh Rasul, terjadi. Itu salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, nubuat Nabi kita Muhammad SAW, mengabarkan sesuatu yang belum terjadi berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Dan aku akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-kanzain. Dua jenis harta yang berharga. Al-ahmar yang warnanya merah, wal abyad yang warnanya putih. Apa itu? Harta berharga yang warnanya merah dan putih. Apa? Merah itu adalah emas. Putih itu adalah perak. Emas dan perak. Emas itu adalah hartanya, hartanya orang-orang Romawi. Sedangkan perak adalah hartanya orang-orang Persia. Rajanya Romawi apa? Kaisar. Rajanya Persia? Kisra. Dan itu terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab. Ketika penaklukan wilayah-wilayah Romawi dan Persia terjadi di zaman Umar bin Khattab, maka harta yang ada di kerajaan Romawi dan Persia dibawa ke hadapan Umar bin Khattab. Emas, perak. Sampai ada seorang sahabat nyoba pakai mahkotanya Kisra. Padahal dahulu dia pernah diketawain. Dia pernah diketawain sama musyrikin-musyrikin ketika menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ente, ente mau pakai mahkotanya Kisra? Ente siapa? Kira-kira seperti ini. Dan kejadian di zamannya Umar bin Khattab itu, mahkotanya Kisra dibawa ke Madinah dan dipakai oleh sahabat yang dulu diketawain, ya, kebagian harta rampasan itu dipakai sama dia. Ya bukan dipakai kemudian dibawa ke masjid, enggak, kurang kerjaan. Sahabat itu bukan seperti itu tipenya, ya, dipakai sekedar untuk dipakai saja untuk membuktikan bahwa Nabi SAW itu pernah mengabarkan itu dan kejadian betul. Kenapa yang disebutkan timur dan barat bukan utara dan selatan? Karena saat itu yang banyak dihuni oleh manusia dan terkenal kebesarannya, kebesaran kekuasaannya adalah timur dan barat, bukan utara dan selatan. Apa tadi timur? Timur mana? Persia, Barat Romawi. Wa inni sa'altu Rabbi, dan aku berdoa kepada Allah, li ummati, untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, dan aku mohon kepada Allah untuk umatku, satu, agar Allah jangan menimpakan paceklik yang sifatnya umum menimpa seluruh umatku. Bisanah, sanah itu artinya paceklik, ammah itu yang total. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai umatku ini ditimpa dengan paceklik yang umum mencakup seluruh umat Islam. Jangan, ya Allah. Ini permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku juga memohon permohonan yang kedua kepada Allah, agar jangan sampai umatku dikuasai oleh musuh dari luar Islam. Jangan sampai umatku dikuasai oleh musuh dari luar Islam, sehingga dikuasai total oleh mereka. Berapa permintaan Nabi? Dua. Apa yang pertama? Jangan ditimpa paceklik yang umum, total, kena semua. Yang kedua, jangan sampai dikuasai oleh musuh di luar Islam, orang-orang kafir, orang musyrik. Aku mohon kepada Allah dua permohonan itu. Terus apa jawaban Allah? Wa inna rabbi qala. Dan sesungguhnya Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, seandainya aku sudah menakdirkan sesuatu, maka tidak akan pernah tertolak. Alias kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu, pasti terjadi. Terus dua permintaan Nabi bagaimana? Wa inni aqaituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin bi'ammah. Wahai Muhammad, aku kabulkan permintaanmu yang pertama. Apa itu? Tidak akan ditimpa paceklik secara umum. Kalau paceklik sebagian wilayah itu terjadi, tapi paceklik secara umum seluruh wilayah kaum muslimin terkena paceklik, itu tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Karena itulah permintaan Nabi SAW kepada siapa? Allah, dan Allah kabulkan. Berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi SAW, sebelum umat Islam, Fir'aun, umatnya Fir'aun, ya, itu pernah mengalami kondisi paceklik umum sampai mati semuanya. Kalau umat Islam tidak akan pernah mengalami kondisi itu, karena Nabi SAW meminta kepada Allah dan dikabulkan sama Allah. Baik, itu permintaan pertama. Berarti deal? Dikabulkan? Dikabulkan. Permintaan yang kedua, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa an la usallita alihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku engkau minta untuk jangan sampai umat Islam dikuasai oleh musuh dari luar kaum muslimin. Walau istama alaihim man bin aftariha, walaupun orang-orang kafir itu semuanya berkumpul untuk menguasai kalian umat Islam, aku kabulkan tapi dengan syarat. Jadi yang pertama dikabulkan tanpa syarat, yang kedua dikabulkan ada syaratnya. Apa? Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha. Aku kabulkan dengan syarat kalian umat Islam tidak saling membinasakan sesama kalian dan tidak saling menawan sesama kalian. Alias, aku akan kabulkan permintaan kalian selama kalian umat Islam bersatu. Kalau kalian sudah saling serang menyerang sendiri, maka permohonanmu tidak akan kukabulkan. Yang jadi pertanyaan, apakah umat Islam bersatu? Apakah umat Islam bersatu? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Iya dan tidak. Iya di zaman Rasulullah SAW, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan awal kekhalifahan Utsman bin Affan. Saat itu di zaman Nabi SAW, terus siapa lagi? Abu Bakar, Umar, dan awal kekhalifahan Utsman bin Affan. Tidak ada satupun yang bisa menguasai kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka bersatu di atas agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tapi setelah Utsman bin Affan terbunuh, Dan yang membunuh Muslim. Dari sekte Khawarij. Berarti kaum muslimin bunuhan. Maka setelah itu kaum muslimin berkali-kali dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Berarti kalau pengen kembali tidak dikuasai sama musuh-musuh Islam, bagaimana? Bersatu di atas ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini awal hadisnya. Sekarang kita lanjutkan kelanjutan dari hadis tersebut. Halaman 360. Ketemu enggak? Warawahul Barqani. Nah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala. Warawahul Barqani fi sahihi wa zada wa innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin. وَإِذَا وَضَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّةِ الْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَةٌ مِنْ أُمَّةِ الْحَوْثَانِ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّبُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَّ أَخَذَهُمْ نَبِيٌّ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِ فِي صَحِيحِهِ وَزَاد. Hadis ini yang tadi riwayat Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani di dalam kitab sahih beliau. Ada tambahan redaksi hadisnya. Apa tambahannya? Di sini letak wajhu syahidnya ada di sini. وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku al-a'immatal mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Masya Allah. Imam kok menyesatkan, kan repot. Panutan tapi menyesatkan, mengajarkan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ini al-a'immatul mudillin, para imam, para penguasa, para ahli ilmu, na'udzubillah min dzalik, yang menyesatkan umat. Itu yang aku khawatirkan, kata Nabi. Wa idza waqa'a 'alaihi musayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Ketika terjadi pembunuhan di antara umatku, maka pedang itu tidak akan terangkat sampai hari kiamat. Alias akan terjadi terus pembunuhan. Jadi mulai zamannya Utsman bin Affan sampai sekarang tetap ada pertumpahan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Wala taqumus sa'ah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin. Bisa diperjelas lagi, wa hatta ta'budu fi amun min ummatil awsan. Sampai sekelompok sebagian dari umatku menyembah berhala. Coba antum baca lagi judul babnya. Apa judul babnya? Babu Maja'a Anna Ba'adha hadihil ummah apa? Ya'budunal Awthan. Bab bahwa sebagian dari umat ini bakal menyembah berhala. Ya'budul Awthan. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bikin bab ini ada dalilnya atau tidak? Ada atau tidak? Enggak ngarang beliau. Nabi SAW yang bersabda seperti itu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada fi'amun min ummati. Beberapa kelompok dari umatku. Umatnya siapa? Rasulullah SAW, umat Islam yang menyembah al-awthan, menyembah berhala. Sehingga pemahaman yang disebarkan umat Islam tak mungkin lagi terjerumus kepada kesyirikan, itu pemahaman yang apa tadi? Keliru. Berdasarkan satu, lupa, satu dalil, dua realita atau kenyataan. Ini dalil. Dan dalil-dalil yang sudah kita bawakan sebelumnya, ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, termasuk hadis ini. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salatun. Dan akan muncul di antara umatku para pembohong. Jumlahnya 30. Jumlahnya berapa? 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semuanya mengaku sebagai nabi. Berapa jumlahnya? Kalau misalnya kita hitung, kira-kira jumlahnya sejak zaman nabi sampai sekarang yang ngaku nabi itu sampai 30 atau lebih dari 30? Di Indonesia saja ada berapa? Kira-kira lebih dari 30 atau kurang dari 30 atau pas 30? Lebih dari 30. Berarti yang benar yang mana? Realita atau dalil? Dalil. Berarti realitanya salah. Yang dimaksud dengan 30 ini adalah para nabi palsu yang pengikutnya banyak. Itu maksudnya. Jadi bukan nabi-nabi lokal, pengikutnya 5, 6, 7, kumpul-kumpul di hotel gitu, bukan. Itu nabi palsu kelas, kelas apa ya? Enggak tahu kan. Kelas terlihat. Bukan. Tapi yang menghebohkan, yang punya pengikut banyak, yang punya kekuatan. Itu yang dimaksud dengan 30. Salah satunya adalah Mu Sayyidama Al-Gadzab. Salah satunya. Jadi kata sebagian ulama, kalau tidak salah Imam Qadhi Iyad, itu kalau dikumpulkan dari sejarah sepanjang sejarah kalau dikumpulkan yang punya pengikut banyak jumlahnya sekitar segini 30-an. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Khatam itu artinya apa? Penutup. Tapi ada seorang nabi palsu mengatakan khatam itu bukan penutup. Khatam itu adalah cincin. Berarti aku nabi selanjutnya. Aku apa ya, gelangnya atau apa? Gimana jawab syubhat tersebut? Bagaimana jawab syubhat tersebut? Khatamun nabiyyin itu bukan penutup, tapi cincin. Bukankah cincin juga bahasa Arabnya khatam? Betul? Khatam itu punya arti penutup, punya arti cincin. Menurut nabi palsu tadi, khatam artinya adalah cincin. Coba gimana? No? Ahsanta. Kelanjutan hadisnya menafsirkan makna khatam. Apa kelanjutannya? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Berarti khatam itu artinya bukan cincin. Berarti dia cuma mengambil sepotong ayat. Fawailul lil musallin titik. Celaka orang sholat. Berarti enggak usah sholat. Itu kan cuma motong aja, motong ayat. Kemudian ditinggalin ayat berikutnya. Nah, orang itu tadi nabi palsu itu motong hadis. Khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Enggak dilanjutkan sama dia. Maka begitu ada orang datang, loh ini ada lanjutannya kok enggak ente sampaikan? Oh bukan, la nabiyun ba'di. La nabiyun ba'di, apa artinya? Ada nabi lain namanya la. Paham? Ya, dia manipulasi harokatnya. Harusnya kan apa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Dia manipulasi jadi apa? La nabiyyun ba'di. Maka dia ganti nama jadi apa? La. Akulah nabi la. Aduh. Ini kayaknya belum belajar apa di sini nahunya apa? Sorofnya apa? Oh, belum tamat muftasor kayaknya orang ini. Ya. Ini akal-akalan dia. Ya. Makanya wajar kalau dia dikatakan kadzabun. Ya. Orang-orang yang suka berdusta. Tapi ketika kita baca hadis tadi itu kan serem ya. Wow, pedang terjadi pembunuhan, tidak akan diangkat. Kemudian akan banyak orang-orang yang menyembah berhala, akan muncul nabi-nabi palsu dan seterusnya. Itu kan bikin hati jadi takut. Maka dilanjutkan hadis Nabi SAW. Silakan halaman 364. Wala tazalu. Wala tazalu qawmin min ummati man la yaqumu man qadara hatta yaqiya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ah, ini hiburannya. Ya, hiburannya apa? Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Akan tetapi tetap akan ada di antara umatku 'alal haqqi, yang berpegang dengan apa? Kebenaran. Mansurah, akan terus dibela, dilindungi oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum. Setiap ada orang ingin mencelakai mereka, maka mereka tidak akan bisa dicelakai. Inilah yang disilahkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Di tengah-tengah banyaknya orang yang terjerumus kepada kesyirikan, Rasulullah SAW menjanjikan tetap akan ada di antara umatku yang istiqamah di atas kebenaran. Orang yang istiqamah, kelompok yang di atas kebenaran ini akan diserang sana sini, dicaci, dimaki, didiskreditkan, dijelek-jelekkan. Akan tetapi apa yang mereka ucapkan, musuh-musuh tersebut, tidak ngefek kepada kelompok yang satu tersebut. Kenapa? Karena mereka mansurah. Mereka dilindungi, dibela, dibantu oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita perhatikan di zaman ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berusaha mengembalikan umat kepada tauhid, mengingatkan umat kepada syirik, ditekan di mana-mana, ditekan. Tapi dengan izin Allah, semakin ditekan semakin berkembang. Semakin diintimidasi, semakin berkembang. Di dunia nyata maupun di dunia bukan dunia gaib, di dunia nyata maupun di dunia maya. Semakin ditolak di mana-mana, malah ratingnya semakin tinggi. Orang semakin penasaran, kemudian mencari, malah menemukan kebenaran. Mudah-mudahan itu adalah bukti dari janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan besar kepala. Tetap kita berusaha istiqamah di atas ajaran Rasulullah Sallam, dan nggak perlu minder, ya. Gak minder juga gak gembelengan. Apa gembelengan? Gak sombong. Minder enggak, sombong juga enggak. Istiqomah di atas jalan kebenaran, membela sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang dibantu oleh Allah tersebut. Sampai kapan ada kelompok itu? Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan dari Allah. Apa keputusan tersebut? Bukan hari kiamat, bukan. Ada yang tahu? Ahsanta. Datangnya angin yang mewafatkan seluruh kaum mukmin yang tersisa sebelum hari kiamat. Kemarin kan sudah saya singgung kan? Sudah saya singgung bahwa nanti menjelang hari kiamat, orang-orang yang punya keimanan walaupun hanya sedikit akan diwafatkan oleh Allah dengan apa? Dengan angin. Mati. Sehingga yang tersisa hanya orang-orang jahat. Makanya inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah. Manusia yang paling naas, yang paling sial adalah manusia yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Jadi mudah-mudahan sekarang ya kita memang gak tahu kiamat itu kapan terjadinya, tapi mudah-mudahan ya belum dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan, karena Dajjal belum muncul, ya belum keluar, Ya'juj dan Ma'juj juga belum keluar, ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita nggak ketemu hari kiamat, mudah-mudahan kita nggak ketemu hari kiamat, wafat sebelum hari kiamat. Baik, silakan ditulis di halaman 360. Ya, karena redaksi yang kita garis bawahi ada di situ. Sudah ketemu 360. Silakan ditulis. Hadis ini menunjukkan. Hadis ini menunjukkan bahwa akan ada umat Islam yang menyembah berhala. Hadis ini menunjukkan bahwa akan ada umat Islam yang menyembah berhala. Ikra. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab nomor berapa ini? Bab nomor 22. Insyaallah kita akan lanjutkan esok pagi ba'da subuh dan jam 8 insyaallah. Sebelum kita tutup, ada keluhan bahwa sebagian dari hadirin ketika pengajian itu mainan HP. Mainan apa? HP. Ana akan bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatama. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Memakai apa? Cincin. Buat apa? Buat apa? Buat stempel. Kalau ngirim surat. Makanya tulisannya Muhammad Rasulullah. Kalau kirim surat, Nabi SAW stempel, kirim. Setelah pakai stempel, setelah pakai cincin tersebut, suatu hari Nabi SAW lagi ngisi pengajian. Lagi ngisi pengajian di hadapan para sahabatnya. Setelah atau di tengah-tengah pengajian itu Nabi SAW bersabda, "Ilaikum nadhrah wa ilaihi nadhrah." Wahai para sahabatku, setelah aku pakai cincin ini di tengah-tengah pengajian, aku kadang konsentrasi kepada kalian, kadang konsentrasi kepada cincin. Kadang ngelihat kalian, kadang ngelihat apa? Cincin. Sehingga gara-gara aku pakai cincin ini, aku jadi tidak fokus terhadap kalian. Thumma alqahu. Setelah itu Nabi SAW lepas cincinnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menghargai orang yang ada di hadapannya. Padahal posisi beliau sebagai pengisi apa sebagai jamaah? Pengisi. Tapi beliau menghargai orang yang ada di hadapannya. Ketika merasa bahwa cincin ini mengganggu konsentrasi beliau saat ngisi di hadapan para sahabatnya, maka dicopot sama beliau. Sekarang anak tanya sama itu, cincin dengan HP itu lebih mengganggu konsentrasi yang mana? Cincin apa HP? HP. Maka seandainya Rasulullah SAW meninggalkan cincin gara-gara tidak mau mengganggu konsentrasi beliau saat majelis ta'lim, majelis ilmu, bagaimana dengan HP? Kita belajar ilmu itu bukan sekedar untuk hadir, mendengar, menulis, enggak. Kita hadir ke majelis ilmu itu salah satunya dalam rangka mengagungkan, menghormati ilmu tersebut. Jadi ketika kita hadir majelis, kemudian kita pegang HP, kita buka ini, sempat-sempatnya balas WA, pasang status, itu artinya kita itu belum menghormati ilmu. Orang ketika main bola, orang ketika main bola di tengah lapangan, bawa HP enggak? Sempat enggak orang main bola sambil bawa apa? Balas WA. Sempat atau tidak? Enggak sempat. HP ditinggal di luar. Main bola itu urusan dunia apa ukhrawi? Duniawi apa ukhrawi? Duniawi. Orang dalam urusan duniawi saja mau fokus ninggalin HP. Masa kita dalam urusan ukhrawi enggak mau fokus ninggalin HP? Saya tinggal di mana? Ustaz hilang di taruh depan. Ya udah, bawa matiin. Ustaz buat nulis. Ya kalau buat nulis enggak apa-apa. Tapi masa sih dari sekian banyak ini semuanya nulis pakai HP? Saya pikir yang enggak lah. Latihan. Majelis ilmu itu ada kemuliaannya, ada kehormatannya. Kehormatan ilmu. Maka berlatihlah untuk menghormati ilmu. Matikan, ya masukkan saku, konsentrasi dalam pelajaran. Paham jom? Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.